Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مرصة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برا إخوابيدنا عزاني وأنسكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita masih membaca tentang rukun iman. Yang kedua ialah iman kepada malaikat Allah SWT, sampai dengan di antara tugas-tugas para malaikat. Terakhir, kalau enggak salah, sampai kepada bahwa di antara para malaikat ada yang punya tugas mencatat dan menjaga amal kebaikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Wa minal malaikah man huwa muwakkalun birrahimi wa sya'ni nutfati. Kama fi hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an qala inna hadakum yujma halquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursilu ilayhi al-malak wa yanfu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kalau di sini yutabu warizhu, kalau enggak salah ada yang redaksi, kalau enggak salah ini salah tulis karena yutabu warizkuhu. Jadi yaktubu rizkahu wa jalahu wa amalahu wa syaqiyun aw sa'idun, atau ada redaksi lain bir'aba kalimatin yuktabu rizkuhu wa jalahu wa amalahu. Kemudian seterusnya, wa minal malika, di antara malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala, man huwa muwakkal birrahim, ada yang diseri urusan ar-rahim. Rahim orang perempuan. Wa syani nutfah, dan keadaan nutfah yang ada dalam rahim. Maksudnya adalah urusan janin. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Ya, di sini ada marfu. Qala, beliau berkata, inna hadakum, sesungguhnya seorang dari kalian, yujma halquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, dikumpulkan proses penciptaannya dalam perut ibunya arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari dalam keadaan menjadi nutfah. Dalam suri riwayat 45 hari. Sumayakunu alaqah, kemudian menjadi alaqah, menjadi darah yang kental, misla dalik, seperti itu pula, maksudnya 40 hari. Jadi Allah di dalam menciptakan manusia, prosesnya adalah ketika berada dalam rahim seorang ibu, 40 hari pertama masih dalam bentuk nutfah, cairan air mani. Setelah itu 40 hari lagi menjadi alaqah, darah yang kental. Summa yakunu mudghah misla dhalik, kemudian ia menjadi mudghah, kumpalan daging. Misla dhalik, seperti pula. Artinya 40 hari lagi. Cuma dalam Al-Quran ada mudho yang muhalakah dan yang ghairu muhalakah. Ketika menjadi kumpalan daging, ada yang sudah terbentuk menjadi manusia, ada yang bentuk yang masih belum berbentuk manusia. Jadi 40 hari, 40 hari, nah setelah itu baru membentuk manusia. Nah, mungkin Allah alam pembagiannya. Ketika umur 90 harian, barangkali masih ghairu muhallaqah. Terbentuk gumpalan daging tapi belum berbentuk manusia. Atau 100 hari barangkali juga belum berbentuk. Ya. Setelah di atas itu barangkali sudah menjadi yang muhallaqah. Berbentuk manusia, sudah terlihat calon tangannya, tangannya, kakinya, kepalanya, dan seterusnya. Sudah muhallaqah. Ya. Jadi 40 hari kali 3. 40 hari pertama masih nutfah. 40 hari kedua menjadi halaqah. Darah kental. 40 hari ketiga adalah sudah menjadi mudghah. Mudghah, muhallaqah, dan ghairu muhallaqah. Tentunya ketika telah genap 40 hari ketiganya adalah sudah mudghah yang muhallaqah. Sudah berbentuk janin sempurna, ada kepala dan seterusnya ketika normal, ya. Summa yursil ilaihi al-malak, kemudian setelah itu Allah mengutus kepada janin tersebut yang sudah berbentuk manusia kecil tentunya, ya, al-malak, malaikat. Maka kemudian Allah tiupkan padanya ruh ciptaannya, dan kemudian Allah, kemudian malaikat tadi diperintahkan dengan 4 kalimat. Malaikat supaya mencatat 4 kalimat. Ialah supaya menulis rizkinya. Kemudian ditulis pula ajalnya. Kemudian ditulis pula amalnya. Kemudian ditulis pula nasibnya, syaqiyun aw sa'idun. Dia akan menjadi orang yang syaqi, celaka, aw sa'id, atau bahagia. Ya. Ini di antara malaikat Allah SWT ada yang urusannya urusan janin ketika sudah menjadi wujud manusia sempurna, Allah memerintahkan dia supaya mencatat, ya, mencatat tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, dia akan bahagia atau celaka. Ini apa namanya dalam satu hadis. Kemudian dalam riwayat lain Imam Muslim juga membawakan yadkhulul malak ala nutfah ba'da ma tasta'iru fir rahim ba'da ma tastaqirru fir rahimi bi 40 aw 45. Malaikat masuk kepada nutfah, masih ngurusi nutfah, ba'da ma tastaqirru fi rahimi, setelah nutfah itu tinggal, diam, menetap di dalam rahim seorang ibu 40 hari atau 45 hari. Jadi ada yang mengatakan 45 hari. Au. Fayaqulu. Kemudian malaikat tadi bertanya, ay rab, wahai rab, asyakun am sa'id, apakah nasib janin ini nanti akan menjadi orang yang celaka atau bahagia? Baikulullah, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, kemudian waktubani, kemudian menulisnya. Menulisnya. Ya. Baikulu, maka malaikat bertanya lagi, adzakrun am unsa, apakah ini calonnya laki-laki atau perempuan? Maka Allah pun menjawabnya, dan kemudian ditulis, laki-laki atau perempuan. Kemudian yuktabu amalu wa atharu, kemudian ditulis pula amalnya, ditulis pula apa namanya atharnya, maksudnya akibat dari amal tadi. Warizku, kemudian ditulis pula rizkinya, wajalu, dan ditulis pula ajalnya. Summatut wa suhuf, kemudian as-suhuf lembaran dilipat, waliyuzadu wala ma fiha wala yankus, kemudian ketetapan itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Ya. Ini diantara malaikat Allah SWT. Jadi ada yang diseri urusan nutfah fir rahim, dalam rahim seorang ibu. Dalam keterangan Habib Hakami juga seperti itu, sama lah. Tidak tambahan yang lain. Ini diantara malaikat Allah SWT. Kemudian seterusnya. Wa minhum malaikatun muwakkalun bi qabdir ruh. Qala ta'ala hatta idza ja'a ahadakumul mautu tawaffadhu rusuluna wa hum la yufarridun. Kemudian di samping malaikat yang punya tugas urusan janin dalam rahim seorang ibu, juga ada malaikat yang lain. Wa minhum malaikah muwakkaluna bi qabdir ruh. Di antara mereka ada malaikat yang diberi tugas untuk qabdir ruh, mencabut ruh setiap manusia. Ya. Yang umumnya dikenal dengan nama Izrail. Allah alam, ada yang mengatakan nama Izrail, nama Israiliyat. Tapi ada yang mengatakan ada satu pendapat dari sebagian ulama yang lain, yang itu bukan Israiliyat, Allah alam. Tapi yang masyhur dari jajaran para ulama Ahlussunnah, kebanyakan mereka tidak menyebut Izrail, tapi adalah Malakul Maut. Ya. Ini yang banyak dijelaskan oleh para ulama. Jadi bukan Izrail tapi Malakul Maut. Jadi di antara mereka para malaikat ada yang diberi tugas untuk mencabut ruh hamba-hambanya, hamba Allah SWT. Qala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 61, di antaranya sebagai dalil yang dibawakan di sini, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffadhu rusuluna wa hum la yufarridun. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga ketika datang kepada seorang dari kalian al-maut, kematian. Ketika datang kematian. Tawafatuh rusuluna. Kemudian rusuluna, malaikat-malaikat yang diutus, utusan kami Allah, tawafatuh, kemudian mematikannya. Wahum layufaritun, yang mereka para malaikat itu layufaritun, tidaklah mengabaikan kepada tugas ya Allah berikan kepada malaikat yang punya tugas mencabut nyawa ini. Ya. Jadi kalau begitu yang mencabut nyawa ini tidak cuma satu. Ya. Yang punya urusan nyawa ini tidak cuma satu. Kalau yang mencabutnya memang malakul maut, tapi kemudian disertai dengan malaikat yang lain. Ya. Maka dikatakan tawafathu rusuluna wahum pakaihum. Mereka liufaritun, tidak mengabaikan tugas-tugasnya. Eh, ini surat Al-An'am ayat 61. Kemudian dalam surat yang lain, As-Sajdah ayat ke-11. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Qul, katalah ya Muhammad, "Yatawaffakum malakul maut." Yang mematikan kalian adalah malakul maut. Nah ini. Jadi yang mencabut nyawa kalian adalah malakul maut. Pakai nama malakul maut. Ya. Jadi tidak menggunakan kalimat Israel, tetapi adalah dengan menggunakan kalimat Malakul Maut. Kemudian alladhi wukkila bikum, yang diserai untuk mencabut ruh kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian, kalian semuanya akan dikembalikan. Jadi yang jadi syahid di sini, yatawaffakum malakul maut. Jadi yang mematikan kalian adalah malakul maut. Malakul maut yang dalam sebagian besar kaum muslimin dikenal dengan Israel. Ya. Tetapi nama tersebut sebagian ulama menolaknya. Ya, sebagian ulama menolak nama-nama tersebut. Seperti Syekh Utsaimin, beliau bahkan pernah menjelaskan bahwa itu adalah termasuk apa namanya? Nama yang dari Israiliyat. Ini malakul maut. Kemudian kita teruskan dulu. Fa malakul maut lahu a'wanun minal malaikah. Maka malakul maut, nah ini malaikat pencabut nyawa ini, lahu awan, dia memiliki awan, para pembantu. Pembantu minal malaikah, dari para malaikat. Yastakhrijuna ruhal 'abdi, untuk mereka keluarkan ruh hambanya, min jismihi, dari badannya. Hatta tabluha al-hulqum, sampai kemudian ruh itu keluar sampai tenggorokannya. Faitana waluha malakul maut, kemudian malaikat maut, malakul maut kemudian mengambilnya, mencabutnya. Ya. Ini singkat di sini. Ya. Jadi pembahasannya di sini amat singkat. Kayaknya dulu kita pernah menyampaikan hadis siapa yang amat panjang, ketika seorang akan meninggal, maka datanglah malaikat yang akan mencabut ruhnya disertai dengan malaikat yang lain. Malaikat yang lain lebih dahulu datang, tapi kemudian menunggu sejuh mata memandangan, menunggu malaikat maut datang. Wallah alam, ya, nunggunya di tempat mana? Yang jelas dari mayit yang akan dicabut atau orang yang dicabut sejauh mata memandang, dia nunggu di sana. Setelah malaikat maut datang, ya, kemudian mendekat kepada orangnya, maka pembantunya ini pun ikut datang ke situ. Ya, membawa hanut. Hanut ya, Pak. Dan membawa akwan, kain kafan. Hanut itu untuk obat pengawet mayit apa, Pak? Itu hanut. Ya. Apa? Borok-borok apa-apa? Kalau bahasa kita. Ya, yang jelas pengawet jenazah. Kemudian dengan kain kafan. Setelah sampai di situ dan kemudian malakul maut telah siap mencabutnya, maka memanggil. Tergantung orang itu baik buruk. Kalau orang itu orang yang baik, memanggilnya ya ayyatu nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluar kamu. Keluar. Gambarannya seperti air yang mengalir deras dari apa ya? Kalau di kampung ya padasan. Ya. Kalau kita apa? Ya dari keran, cepat keluarnya dengan enak. Ya. Terus langsung dimasuk apa, ditaruh di dalam kafan yang di situ ada apa namanya, berbau harum yang luar biasa, dibawa naik ke langit, dipertanya jalan para malaikat pada yang banyak yang bertanya-tanya, ini ruh siapa kok baunya harum sekali. Kemudian yang bawa menyebutkan ini ruh fulan sebulan dengan menyebut nama yang terbaik. Terus dibawa naik ke langit, masuk langit 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sampai Allah kemudian menyatakan uktubu fi aliyin, tulislah hamba itu berada di aliyin, di tempat yang tinggi di sana. Kemudian aidu, kembalikan dia ke bumi, dikembalikan. Dibawa malaikat sampai ke bumi. Dibawa bukan dilepas, sampai ke bumi. Kemudian setelah masuk ke alam kuburnya lagi, setelah itu kemudian malaikat apa? Munkar Nakir datang kemudian bertanya dan seterusnya seperti yang dulu kita pernah menyampaikan ketika bicara tentang azab kubur. Ya, ditanya sampai dengan kemudian selesai. Itu proses kematiannya. Yang kita singgung itu saja. Kemudian ketika ruh itu orang yang jelek dengan memanggil ya ayatun nafsu al-khabisah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji, keluarlah kamu. Dia enggak mau. Ya. Malah dia berusaha untuk apa? Bagaimana caranya supaya tidak keluar? Karena dia yakin akan celaka hidupnya. Nah, setelah dia tidak mau keluar, dipaksa oleh malakul maut. Dicabut dengan paksa. Yang gambaran adalah hadis yang lain dijelaskan seperti apa, wol yang dicabut dari paku-paku, ya, dalam keadaan basah. Ya, tentu bahasa Jawanya rodal radil, wol itu tadi. Nah, ruhnya jelas amat luar biasa sakitnya, ya, dengan sakit yang luar biasa. Tapi dipaksa dicabut saja, terus ditaruh, diletakkan di dalam kafan yang diambil dari neraka. Kemudian berbau amat busuk. Ketika dibawa naik ke langit, di pertengahan jalan para malaikat pada bertanya, ini ruh siapa? Kok amat jelek baunya? Bau yang amat jelek. Kemudian yang membawanya mengatakan, ini ada ruh Sulan bin Fulan, dengan menyebut nama yang paling jelek. Terus mau naik ke langit, satu ditutup. Ya. Kemudian Allah memerintahkan supaya dia dilepas dari langit. Ya. Kemudian jatuh ke bumi. Setelah masuk ke alam kuburnya lagi, kemudian datanglah dua malaikat mengenakir, kemudian bertanya dan tidak bisa menjawab, kemudian dihantam dengan mirzabah. Sampai dengan menjerit dengan jeritan yang luar biasa, yang semua makhluk di sekitarnya mendengar, kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengarnya, kalau manusia mendengarnya, langsungnya pasti dia akan pingsan. Ya. Ini apa namanya, dalam hadis Bara bin Azif, singkatnya, sama ringkas saja karena amat panjang hadisnya. Jadi itu diantara bagaimana malakul maut mencabut ruh orang yang meninggal dari jasadnya. Kalau orang itu orang baik, maka akan dicabut dengan cara yang baik. Kemudian ketika orang itu orang jelek, akan dicabut dengan dipaksa dan amat sakit luar biasa. Kalau dalam keterangan Hafidz Hakami, ya, digambarkan di sini dalam beberapa hadis, dijelaskan, kata beliau, waqad ja fi ahadis an awanahu yatuna al-'abda bihasabi 'amali. Dan sungguh telah datang dalam sekian banyak hadis bahwa para pembantu malaikat yang disebut malakul maut, ya, yatuna al-'abda bihasabi 'amali, maka mereka akan datang kepada seorang hamba yang akan dicabut ruhnya bihasabi 'amali, sesuai dengan amalnya. In kana musinan fi ahsani hay'ah wajmal surah wa azami bisyarah. Ketika mayit yang akan dicabut, orang yang dicabut itu orang yang baik, maka mereka yang datang dalam keadaan amat baik, ya, dengan wajah yang amat bagus dan dengan berbicara kepadanya dengan bahasanya amat bagus. Ya. Wa in kana musian, kalau ternyata yang akan dicabut orang yang jelek, maka fa fi asnai hay'ah, kadang malaikat yang datang terlihat amat keji. Wadu' mandor, kelihatannya amat serem, menakutkan. Bi'ahladi wa'id, dan kemudian dengan janji yang amat keras kepadanya. Ya. Yusuma yasukuna ruh hatta idha baladilukum qabadoha malakul maut. Sampai kemudian mereka mengiring ruh tadi dari jasadnya. Ketika sampai ke hulkum, tenggorokan, kemudian malakul maut itu yang mencabutnya, ya, kemudian meletakkan di tangannya, kemudian langsung diletakkan di kain kafannya, kemudian dibawa naik ke langit dan seterusnya seperti yang tadi kita sampaikan. Ini diantaranya. Kemudian Syahabit Hakami membahkan ayat farola ida balhadil hukum wantum hina idnan durun. Maka mengapakah apabila ruh telah sampai ke tenggorokan, wahina idin, wa antum hina idan durunan, kamu ketika itu dalam keadaan melihat, ya, dalam keadaan melihatnya. Wa nahnu aqrab ilaihi minkum, dan kami lebih dekat daripada kalian. Warkin la tubsirun, tetapi kalian tidak bisa melihat saya. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapakah jika memang kalian menjadi orang yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tarji'unaha in kuntum shadiqin, kalian kemudian mengembalikan ruh pada tempatnya kalau memang kalian orang yang benar keyakinannya. Wa ma in kana minal muqarrabin, adapun ketika ia termasuk golongan orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, farahun wa rahanun wa jannatun na'im, maka dia akan mendapat ketenangan, dia akan mendapat rezeki yang baik dan mendapat surga yang nikmat. Ya. Ini kalau orang yang baik. Dalam surat apa? Al-Waqiah, dapat dibaca. Wa ma in kana min ashabil yamin, adapun ketika ia termasuk golongan ashabul yamin, fa salamun laka min ashabil yamin, maka semoga keselamatan kepadamu dari ashabul yamin. Diberi ucapan selamat oleh para malaikat. Wa ma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, adapun ketika ia termasuk golongan al-mukadzibin, orang yang suka mendustakan agama, yang dhalin, sesat. Fa nuzulun min hamimin wa tasliyatu jahim, maka dia akan mendapatkan hidangan min hamim. Apa Pak? Hamim? Neraka air yang amat panas, air yang mendidih, yang luar biasa. Ya. Gambaran dalam Quran, ketika air itu masuk ke tenggorokan, tenggorokan itu kemudian hancur sampai usus-ususnya pun hancur. Wajahnya kemudian hangus tapi tidak mati. Watasliyatu jahim, kemudian dia akan masuk ke dalam neraka jahim. Ya. Inna hadzal huwal haqqul yaqin, dan ini sungguh merupakan perkara yang hak dan perkara yang yakin kebenarannya. Fasabi bismi rabbil alim, maka sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Ini di antara ayat yang dibawa oleh Syekh Habib Hakami dalam Marjul Kabul beliau. Ya. Inilah di antara beberapa dalil yang dibawakan di sini terkait dengan bahwa di antara malaikat ada yang punya tugas mencabut ruh hamba-hamba Allah Subhanahu yang namanya bukan Izrail tapi Malakul Maut. Ini yang masyhur dari para ulama Ahlussunnah. Kemudian walahadza yudhifu subhanahu wa ta'ala at-tadbir ila al-mala'ikah taratan liqaunihim al-mubashirin lahu qawli ta'ala wal mudabbir amra. Berarti ini sudah selesai. Yang belum dibahas kita tambahkan sedikit, ya. Kita ambil dari penjelasan Syekh Habib Hakami. Wa minhum, dan antara para malaikat, al-muwakkal bil qadri wa tasarrufihi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Di antara malaikat ada yang diberi tugas urusan hujan dan pengaturannya sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Wa huwa Mikail, dia adalah Mikail alaihi salam. Wa wadhu makana aliyah wa manzila rafi'ah wa syaraf 'inda rabbih 'azza wa jalla. Mikail adalah malaikat yang punya kedudukan yang tinggi. Ya. Punya kemuliaan di sisi Allah azza wa jalla. Ini Mikail. Walau awanun yaf'aluna ma ya'muruhum bihi wa bi amri rabbih, dan dia Mikail ini lau awan, punya para pembantu dari malaikat. Yaf'aluna ma ya'muruhum bihi wa bi amri rabbih, yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tentunya dengan berdasar perintah Rabb-nya. Yusarrifun ariyah wa sahab kama yasha'ullah. Kemudian mereka mengatur, ya, urusan riyah, apa riyah? Angin. Wa sahab awan, sebagaimana yang Allah kehendakinya. Jadi angin itu kencang tidak berjalan sendiri, ya. Tapi ada yang mengatur di mana akan ada puting beliung, di mana akan dalam keadaan kering tidak ada angin dan seterusnya. Jadi bukan berdasarkan ini karena faktor alam begini kemudian dan seterusnya. yang semuanya akhirnya dinisbatkan kepada alam. Ya, semuanya adalah Allah yang mengatur, yang Allah kemudian menyerahkan malaikat dengan kekuasaannya. Ya. Kemudian waqad ja'a fi badil asar, dalam sebuah asar dikatakan ma min kitratin tanzil minas sama'i illa wa ma'aha malak yuqarriruha fi mawdiha minal ardi. Pada sebuah asar dikatakan oleh beliau, ya, Syekh Hafid Hakami, beliau adalah seorang yang dikatakan hafid, hafalannya luar biasa, yang umurnya tidak panjang tapi ilmunya masya Allah, maksudnya tidak panjang kalau dibanding dengan ulama-ulama yang lain yang sampai ada 17 tahun 60 ke atas, ini tidak ada 50, ya kurang dari 50 umurnya meninggal. Kemudian dikatakan mamin kitrah, tidaklah ada satu hujan pun tanzilu minasama yang turun dari langit illa wa maha malak, kecuali bersamanya ada malaikat. Yukariruha fil ard, yang kemudian dia tetapkan hujan itu di bumi ini. Letaknya di mana yang hujan, di mana yang kemarau, di mana yang banjir, di mana yang tidak banjir. Ya, jadi bukan karena faktor alam, karena apa? Karena gunungnya gundul, ketika hujan banjir atau yang lain. Jadi dikatakan semuanya ada yang mengatur. Kemudian wa fi hadis Ibnu Abbas an Tabrani annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alai ayyi syai'in Mikail qala ala nabati wal qidar wal qadar. Kemudian dalam hadis Imam Ibnu Abbas yang dibawa oleh Imam Tabrani bahwasanya Rasulullah SAW telah menyatakan atau bertanya kepada Jibril. Jadi Nabi bertanya kepada Jibril. Ala ayyi syai'in Mikail? Wahai Jibril, Mikail itu tugasnya apa? Urusannya apa? Qala ala nabat wal qadar. Dia adalah urusan tumbuh-tumbuhan dan urusan hujan. Ya. Tumbuhan dan hujan. Ini dalam hadis Imam Ibnu Abbas. Wali Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam ma li lam ara Mikail dahikan qattu. Wa qala alaihi salam ma dahika Mikail mundu khuliqatin nar yadan billahi minha. Kemudian dalam hadis Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallam pernah berkata kepada Jibril, "Mali lam ara Mikail dahin qattu." Ya Jibril, kok saya tidak pernah melihat Mikail itu tersenyum atau tertawa sama sekali. Ya. Jadi Nabi pernah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kenapa saya melihat Mikail kok enggak pernah tertawa?" Maka waqala alaihi salam, maka beliau alaihi salam Jibril maksudnya adalah menjawab ma dahika Mikailu mundu khuliqatin nar. Ma dahika Mikail tidak pernah tertawa sama sekali. Mundu khuliqatin nar, semenjak neraka itu diciptakan. Yadan billahi minha, karena beliau yadan billah, berlindung kepada Allah darinya. Ya. Karena takut dengan apa? Dengan adanya nar, api neraka. Jadi Mikail tahu bagaimana dahsyatnya neraka, sampai-sampai beliau tidak pernah tertawa semenjak melihat neraka diciptakan. Kalau ini sih bukan urusan tugasnya, tapi ini adalah apa? Keadaan atau Mikail bagaimana? Kalau demikian maka kita mestinya ya sama mestinya. Ya. Kita dalam keadaan ketika disebut neraka, ya kita maksudnya rasa takut. Seperti yang dulu kita sampaikan. Seperti yang dulu kita pernah menyinggung tentang nar, ya, yang maha dahsyat. Karenanya maka Mikail saja tidak pernah tersenyum semenjak tahu Allah mencipta nar. Ini. Kemudian yang terkait dengan pembahasan adalah bahwa Mikail ini adalah seorang malaikat, maksudnya adalah malaikat, bukan seorang malaikat yang Allah tugaskan urusan apa? Ar-riyah, washab, wal-qad, wal-qadar, kemudian wan-nabatat. Ya. Jadi urusan angin, urusan awan, urusan hujan, urusan tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika terjadi angin kencang, ketika terjadi angin yang sedang, sepoi-poi barangkali, atau ketika terjadi puting beliung, itu juga ada yang ngatur. Ketika terjadi hujan deras, hujan rintik-rintik, hujan sampai banjir atau yang lain, juga ada yang ngatur. Ya. Sampai-sampai dalam beberapa asar disebutkan oleh Syekh Hafidz Agami, tidaklah ada satu hujan pun yang turun dari langit illa wa maha malak yukariruha fi maudiaha mila ardi, yang kemudian menetapkannya dan dijatuhkan kemana di bumi itu. Ya, ini apa namanya, diantara malaikat Allah Subhanahu wa Taala. Dari sebelum pak, kalau belum kita teruskan yang belum disampaikan. Kemudian dikit lagi, karena di dalam irsyad sedikit sekali yang disampaikan. Kemudian di antara yang belum dibahas di situ kita tambahkan bahwa di antara malaikat, wa minhum malaikatun sayyahuna yattabi'una majalisa dzikri widza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadau halummu ila hajatikum fa yahunahum bi asniatihim ila samai dunni wa yas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa alam bihim minhum ma yaqulu ibadi ila akhiril hadis. Di antara para malaikat ada malaikat yang sayyahun. Apa sayyahun? Antum sering sayyahun. Siyah. Para yang mengembara, yang melancong, berjalan-jalan terus, ya. Jadi di antara malaikat Allah ada yang terus tiap hari, tiap saat berjalan terus ke sana kemari. Ya tabi'una majalis zikir, yang mereka mengikuti majlis-majlis zikir. Ya. Jadi mereka mencari majlis zikir. Fida wajadu qauman yadhkurunallah, ketika mereka mendapati kaum yang tengah yadhkurunallah, berzikir kepada Allah azza wajalla, tanadau, mereka saling memanggil. Jadi satu malaikat manggil malaikat yang lain, halumu, halumu ila hajatiku, mari, mari menuju hajat kita. Di sini ada majlis zikir. Manggil-manggil. Ya. Maka mereka mengepakkan sayapnya menuju langit dunia. Turun. Ya. Kemudian setelah sampai di majlis-majlis zikir, fais'aluhum rabbuhum, rabb mereka bertanya. Ya. Wa wa'alam bihim minhum, walaupun Allah Maha tahu keadaan mereka, tapi Allah menghendaki seperti itu. Bertanya kepada para malaikat. Maksudnya ini juga untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya. Ma yaqulu ibadi, wahai malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku di dalam majlis-majlis itu? Qalu yusabbihunaka wa yukabbiruna wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka semuanya di majlis mereka pada yusabbihunaka, bertasbih, mensucikan engkau. Yukabbirunaka, mereka pada bertakbir, bertakbir mengagunganmu. Wa yahmadunaka, mereka memuji-mujimu. Dan mereka yumajjidunaka, mengagunganmu pula. Al-hadis, ya. Ini telah dijelaskan dalam hadis bab al-ulu. Ya. Jadi di antara malaikat ada yang seperti itu. Tiap hari kemudian mencari majlis-majlis zikir. Dan ini termasuk keutamaan majlis zikir, majlis ilmu. Karena apa? Karena malaikat-malaikat pada ikut datang di situ dan kemudian doa bil barokah. Ya. Ini secara singkat. Adapun hadis berikutnya tidak terkait dengan bab. Jadi itulah diantara yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini, karena waktu sudah isya insyaallah, bahwa diantara malaikat ada yang terus setiap saat berjalan mencari majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Ya, diantara majelis zikir adalah majelis ilmu. Sebab majelis zikir itu umum, Yang penting kalau di sana diadakan zikir, zikrullah, entah itu dengan zikir-zikir, hanya dengan lisannya, mereka mengucapkan lima tasbih, mengucapkan lima takbir, tahmid, ya, atau yang lainnya, itu termasuk majlis zikir. Atau di sana ada majlis ilmu, termasuk majlis zikir. Ya, malaikat ikut datang di dalamnya. Karena kita maksudnya ketika ada majlis-majlis ilmu, kita pun menghormat malaikat saja seperti itu. Ya. Malaikat saja seperti itu, apalagi maksudnya kita seorang hamba yang kotor, yang memerlukan, membutuhkan pahala, memerlukan ampunan dan seterusnya. Mestinya kita lebih hormat kepada majelis-majelis ilmu di mana saja dan kemana saja, asal di dalamnya adalah yang dibahas adalah ilmu syar'i yang berasal dari penjelasan ulama-ulama ahlu sunnahnya. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan di malam ini. Mudah-mudahan dapat diambil faedah dan kita termasuk apa namanya golongan orang yang di dalam mengimani rukun iman yang 6, ya, kita benar sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam dalil-dalil kitab dan sunnah. Kita baru masuk iman apa rukun iman kedua, iman kepada malaikat tinggal sedikit. Insyaallah mungkin satu kali pertemuan lagi kita anggap cukup dan kita akan meneruskan dengan bab berikutnya adalah iman kepada kitabullah azza wajalla. Itu saja yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.